الذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان ما درسة تنير مآثرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Selamat bertemu. Kami menyampaikan dalam 10 hari terakhir ini ada beberapa kegiatan yang lebih intensif dalam rangka memfasilitasi para jamaah, khususnya mereka yang mengikuti itikaf di 10 hari terakhir dalam rangka meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah SWT. Pada kesempatan 10 hari terakhir ini, itikaf diikuti kurang lebih 220 peserta yang hadir, yang terdiri dari 112 ikhwan dan sisanya akhwat, dan juga dilengkapi itu mereka yang terdaftar dan menginap selama 10 hari di Masjid Al-Ihsan. Dan juga di samping itu ada tambahan mereka yang on off, tidak terdaftar, tapi mereka mengikuti yang hampir 100 orang setiap harinya. Masjid Al-Ihsan memfasilitasi kegiatan dalam itikaf ini, baik menyediakan berbuka maupun melengkapi sahur, sehingga mereka dengan nyaman dapat mengikuti dan melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir ini. Pada 10 hari terakhir ini, itikaf diisi secara kontinu. Mereka mengikuti memperbaiki bacaan Al-Quran yang bisa dikatakan tahsin, dan memperbanyak hafalan tahfiz, di mana dalam 10 hari terakhir ini mereka melengkapi dua program itu. Seperti kalau kita lihat di saat ini, sore ini di masjid kami yang baru di lantai 1, mereka sedang melaksanakan murojaah, yaitu memperkuat hafalan yang telah dilakukan sebelumnya. Kami sangat mengharapkan dengan seperti ini fasilitas-fasilitasi jemaah yang mengikuti itikaf, kami harapkan semoga mereka bisa nyaman dan mereka bisa mencapai target-target yang telah mereka tetapkan, sehingga pada akhir Ramadan nanti mereka akan dapat lebih lagi lebih cinta Al-Quran, dan terutama sekali bacaan Al-Quran yang lebih baik dan hafalannya juga lebih banyak. Saya kira itu khusus yang saya sampaikan. Kegiatan rutin dalam rangka menyemarakan Ramadan, seperti pada tahun ini DKM Al-Ihsan membuat moto dalam Ramadan Fest ini, meningkatkan takwa. Bersama kita meningkatkan takwa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Taufik Makhrus. Saya sebagai ketua panitia kegiatan Ramadan di Masjid Al-Ihsan ini. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan bagi kami untuk dapat melayani para jamaah sepanjang bulan Ramadan ini, wabil khusus pada acara itikaf pada 10 hari terakhir di Ramadan tahun ini. Total jamaah peserta itikaf terdaftar kurang lebih sekitar 250 orang, di mana jumlah ini belum termasuk yang hadir setiap harinya secara bergantian. Itu adalah jumlah yang tetap. Namun setiap hari selalu ada jamaah yang datang dan pulang kembali yang tidak secara permanen ikut pada 10 hari terakhir ini. Dari jumlah tersebut, hampir seluruhnya adalah jamaah yang ada di Masjid Al-Ihsan ini itu berasal dari segala penjuru Indonesia. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Madura, dan ada dari beberapa kota yang lainnya di Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih atas semua dukungan dari semua pihak yang menjadikan acara kegiatan Ramadan di Masjid Al-Ihsan ini berjalan dengan baik. Dan kami berdoa memohon pada Allah agar senantiasa Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Dan kami berdoa pada Allah agar kita bertemu pada Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi, perwakilan panitia dari Masjid Al-Ihsan PTM PJS. Alhamdulillah, kita akan melaksanakan kegiatan itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah diikuti oleh peserta dari luar daerah. ada sekitar 230 diantaranya ikhwan dan akhwat. Nah, semoga dengan acara itikaf ini kita mampu meningkatkan iman dan takwa kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Fathan Karim, berasal dari Lampung. Saya adalah salah satu di antara trainers metode Ataisir, di mana pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman semua ditugaskan untuk mendampingi para jamaah itikaf Masjid Al-Ihsan untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah dengan metode ini banyak para jamaah merasa lebih mudah dan lebih cepat, bahkan ada yang merasa ketika memurojaah lebih kuat daripada yang sebelumnya. Mudah-mudahan dengan metode ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar ke depan bagi orang-orang banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Quran adalah petunjuk bagi manusia, bagi kita. Oleh karena itu, untuk mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran, saya hadir datang itikaf selama 10 hari di Masjid Al-Ihsan. Kenapa saya datang kemari? Tentu sudah saya teliti, saya pertimbangkan dengan cermat. Di Al-Ihsan ini banyak pengajar-pengajar yang handal. Ini teman-teman saya ini, guru-guru ya, yang sangat handal, terlatih. Juga di sini ada guru saya, sahabat, teman, Ustadz Adi Hidayat, yang insya Allah saya kira kalau kita mau belajar Quran, menghafal Al-Quran, disinilah tempat terbaik di Indonesia. Maka saya datang kemari. Nah, saudara-saudara, harapan saya tentu kalau kita umat Islam ingin berjaya, ingin maju sesuai dengan tuntunan Al-Quran, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ummatan wasatan litakunu suhada 'alan nas." Kita ini adalah umat yang bisa menjadi model, bisa menjadi contoh, karena kita adalah umat tengah. Kuntum khairu ummah, kita ini adalah umat terbaik. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin menjadi umat terbaik, ingin menjadi model, ingin menjadi contoh, kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, hadis. Nah, kalau kita berpegangan teguh kepada agama Allah, insya Allah kebangkitan, kejayaan, kemajuan Islam bisa kita jemput kembali. Oleh karena itu, saya datang kemari sekali lagi untuk memahami, menghafal, dan juga mempraktekkan, melaksanakan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ya, itulah saudara. Saya Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI yang juga ketua partai politik, sengaja 10 hari itikaf di tempat yang saya anggap terbaik di tanah air. Sekiranya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani, asal dari Tasikmalaya. Alasan saya ikut program itikaf di Al-Ihsan ini adalah saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Saya yang ditakutkan adalah ini adalah Ramadan terakhir saya. Jadi saya untuk menghususkan Ramadan ini untuk beritikaf selama 10 hari di Al-Ihsan. Dan alhamdulillah selama saya di sini saya banyak belajar, apalagi tentang ilmu menghafal Quran. Yang saya rasakan, saya adalah orang yang sulit untuk menghafal, apalagi berkonsentrasi. Dengan metode ini alhamdulillah saya sudah mencoba. Saya membaca satu halaman selama 30 menit dan alhamdulillah hasilnya saya tidak perlu menghafal lagi. Quran itu sendiri langsung membimbing saya untuk mengingatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.